Gawe kageting pun kakang Bratajaya munggah nyang sanggar pamujan onopo. Kakang, aku arep dipaten ning wong kakang. Loh, kuwi arep dipaten ning wong? Iya kakang, dikira aku ngilani dadane, dikira aku ngepal dheweke. Kakang, aku dioyak-oyak karo wong lanang wis nggawa keris arep mateni aku. Wah, dudu karepe dhewe njarak karo sedulur lanang. Orang kok semekir ki menungsane kaya ngopo parat. Terus maling ragelah-gelah yang jagat lekepeking bawa no pakarti yang jajal anak itu ya. Anggap mwopo biar nyernaki karo kadang kewadun. Ora trimo aku. Ayo wasi celotur ayo nono. Kui bisa wal tak sembah diri-diran. Kelakon remuk-rempu tadi rempon kuandamu gue. Katon seko kene kok ana rame-rame jroning petapan kae. Inggih. Wah lah, lho ketingalipun keng ngeroko kok midono tiyang. Lho, sapa sing dipolo kae? Lho, iki Petro. Oh, nyuwun tulung darane ngabri paninga. Lho ana apa? Sampeyan mang mri konika, adimu mri paninga. Lho adiku piye? Dipolong ale sing gadah griya nika. Sing dipolo sapa? Ndara Permadi nyuwun tulung. Lah karepe.